Mitra bisnis, validasi pajak transaksi jual-beli rumah menjadi ajang korupsi baru karena sekarang wewenang validasi ada di Pemprov DKI dan petugas validasi. Di luar nilai NJOP dan harga transaksi, sering mengeluarkan perhitungan sendiri dengan mengutip harga pasaran yang tidak wajar, yang ujung-ujungnya harus dinegosiasikan. Akibatnya masyarakat menjadi bingung dan penuh ketidakpastian. Penjual dan pembeli juga sering bertikai. Dia usul, mengapa pajak transaksi jual-beli rumah tidak ditetapkan satu harga sehingga tidak ada celah permainan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan pajak Agus Susanto Lihin. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ini mungkin terkait ke transaksi jadi atas pajak BPHTB ini. Jadi setiap pihak penjual dan pembeli ini kan dikenakan BPHTB. Memang selama ini memang BPHTB itu per 1 Januari 2013 itu memang pajaknya itu sudah dikelola oleh pajak daerah. Sebelumnya itu kan dikelola oleh pusat. Jadi selama ini sih kalau dikelola pusat nanti gini. Prinsipnya kan dasar perhitungan BPHTB ini kan dasarnya sumbernya dari akte jual beli. Jadi dengan berapa nilai pengalihan hak atas tanah bangunannya berapa dikalikan tarif. Namanya kan begitu. Nah, artinya dan dilihat lagi apakah nilai transaksi itu di bawah NJOP atau bagaimana. Kalau di bawah NJOP artinya patokannya dasar perhitungan BPHTB-nya itu yaitu dari minimal NJOP-nya seperti itu. Nah, memang umumnya kan transaksi pasti di atas NJOP. Pasti di atas NJOP. Tetapi kan tidak tentu kemungkinan. Artinya kalau sudah disahkan oleh notaris dengan buktinya apa? Buktinya dengan akte jual-beli. Jadi artinya dengan bukti akte jual-beli transaksi ada penjualan tanah dan bangunan ya. Artinya dasarnya dari situ harusnya. Seperti itu. Nah, tinggal memang dulu dilihat lagi apakah transaksinya itu di bawah NJOP atau di atas NJOP atau sama dengan NJOP seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau memang dikatakan oknum itu ya tidak dibenarkan. Lalu bagaimana dengan oknum pajak yang asal menembak besaran pajak yang harus dibayarkan itu Pak? Yang artinya tidak memiliki penghitungan dasar. Nggak benar itu. Itu nggak benar. Artinya kalau menembak-nembak begitu kan dasarnya apa? Ya kan? Udah jelas. Ya itulah disahkan oleh notaris. Ya negara sahkan bahwa notaris itu membuat akta, ya kan? Jadi akta ini bukti yang sah loh. Ya kan? Nanti menembak-nembak itu, wah, berarti itu nggak benar itu. Jadi sebenarnya kan gini, pemerintah kan sudah menaikkan. Tiap tahun coba dilihat deh. Nilai NJOP itu tiap tahun pasti tiap daerah itu masih naik. Nah, based on NJOP itu, artinya kalau NJOP naik, ya pasti pajak juga naik logikanya kan. Nah, pada saat penjualan tanah dan bangunan, ya kan, artinya dengan menggunakan transaksi, oke lah kita katakan NJOP. Artinya dengan NJOP itu artinya sama juga. Tapi pajak kan naik loh harusnya. Kenapa mesti ditembak lagi dengan di atas NJOP? Itu nggak benar. Mungkin di DKI Jakarta mungkin bisa kita laporkan ke gubernur baru ya. Dulu waktu di pemerintah, waktu di pajak BPHTB ini dikelola oleh pemerintah pusat, kan memang sekarang ini kan kalau pajak pusat kan mungkin SOP-nya mungkin lebih baik ya. Sekarang kan kenapa? Mungkin kalau kita wajib pajak yang merasa kurang puas kan bisa langsung lapor ke print pajak ya. Jadi di situ ada pusat pengaduan dan segala macam di situ. Jadi bisa masyarakat yang kurang puas itu bisa lapor di situ. Sebenarnya sih langsung bisa ditindak lanjut. Nah untuk pajak daerah ini nih, mungkin harus ada semacam pusat pengaduannya nanti harusnya dibikin seperti itu. Masyarakat dirugikan sama ini dong. Artinya kalau memang transaksi sebenarnya sesuai apa mesti menembak-nembak angka dengan nilai semaunya si oknum itu, berarti udah nggak benar. Ini harusnya dilaporkan itu. Ada usulan Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Ya itu tadi. Artinya sudah ada peristiwa seperti ini, ya artinya harusnya pemerintah daerah juga responsif ya. Jadi artinya ini kan presiden buruk ya. Jadi selama ini pajak pusat sudah dikelola, PPHTB sudah dikelola oleh pusat sebenarnya sudah baik, tiba-tiba dikelola oleh pajak daerah itu ya kan jadi lebih semerawut seperti itu. Jadi ya perlu ya harus ada pusat pengaduan ya. Artinya kalau terjadi masalah seperti ini harus ditindak lanjut. Apakah dikenakan sanksi? Seperti itu. Demikian konsultan pajak Agus Susanto Lihin. Saya Wendy Lim.